Ya, demikian kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Jawaban atas pertanyaan seputar sistem bagi hasil. Kemudian kita lanjutkan lagi dan pertanyaan kedua untuk kesempatan pagi hari ini dari 08529121 sekian sekian sekian. Beliau menanyakan, Ustadz, saya ingin menanyakan apakah saya jatuh ke dalam ghibah jika saya membicarakan perbuatan buruk teman saya terhadap saya kepada teman saya yang lainnya. Mohon penjelasannya. Sekali lagi, Ustadz, saya ingin tanya apakah saya jatuh ke dalam ghibah jika saya membicarakan perbuatan buruk teman saya terhadap saya kepada teman saya yang lainnya. Kepada Ustadz Saifuddin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ya, menceritakan kejelekan orang kepada orang lain itu untuk mengingatkan orang lain dari bahayanya orang tersebut, maka ini bukan ghibah. Yang seperti ini adalah nasihat bagi yang lainnya supaya dia tidak terkena kejelekan orang tersebut. Nah, sehingga ketika ada orang yang misalnya ingin melakukan hubungan dengan orang tersebut, ingin mudharabah bagi hasil dengan orang tersebut misalnya, sementara dia tahu bahwa orang tersebut adalah orang yang banyak berbohong, ya, banyak menipu, maka dia ketika ditanya tentang orang tersebut untuk menyebutkan tentang orang tersebut sebagaimana adanya, dan ini bukan ghibah. Ya. Tetapi kalau tidak ada maksud untuk menasihati, maka ini bisa terjatuh kepada ghibah, kecuali kalau dia menceritakannya hanya untuk karena beratnya beban yang dia pikirkan, karena beratnya beban yang dia rasakan akibat perbuatan orang tersebut, sehingga dia ingin mengeluarkan bebannya, ingin mengeluarkan beban pikirannya tentang kejelekan orang tersebut. Karena kalau tidak dikeluarkan, ini akan menambah beban pikiran dia, dan ketika diceritakan kepada orang lain, ini akan meringankan beban dia. Maka yang demikian ini tidak mengapa, insya Allah. Hanya saja kalau keinginannya hanyalah untuk menjelek-jelekan orang itu, maka ini tidak diperbolehkan. Kalau dia menceritakan kejelekan orang untuk menjelek-jelekannya di hadapan orang lain, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau maksudnya untuk menasehati orang lain, maka tidak mengapa. Atau karena dia sangat berat bebannya, ya, dengan kejelekan orang tersebut pada dia, ya, sehingga dia ingin mengeluarkan beban yang ada pada dirinya, pikiran-pikiran yang ada pada dirinya tentang orang tersebut, ya, dia ceritakan kepada orang yang baik, itu bisa membantunya ataupun tidak bisa membantunya untuk meringankan pikiran dia, dia sampaikan. Maka yang demikian ini bukan termasuk ghibah, ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam salah satu risalahnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.